pada ku sangka dari semula. Hai impian yang tak terduga, ibarat fata morgana di waktu hendung. Wahai insan, kau hanya dilahirkan. Siapakah yang tahu di hari nanti? Hai, pandanglah air menuris batu. Bukan laksana halilintar membelah gunung. Kita hanya mengharap kepadanya. Wahai Tuhanku, semua indah milikmu. Ya Tuhanku, Engkau ciptakan aku setangkai bunga langka, seolah ku bertemu dalam syurga. Nyatalah ini pemberianmu, seorang kekasih bidadari mimpi. Nyatalah ini atas rahmatmu, seorang teman yang sejati. Bukti cinta kasih sayangmu, hai bidadari mimpi. Hari nanti, hai pandanglah air menuris batu. Bukan laksana halilintar membelah gunung. Kita hanya mengharap kepadanya. Syurga, nyatalah ini pemberianmu, seorang kekasih bidadari mimpi. Nyatalah ini atas rahmatmu, seorang teman yang sejati. Karena bukti cinta kasih sayangmu, hai bidadari dari.